إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الدقائق اليسيرة عن شيء من آداب طالب العلم وما يحتاج إليه الطالب أثناء مرحلة طلبه للعلم من النصائح والتوجيهات والآداب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سطلب اليوم memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, maka insyaallah perbincangan kita pada waktu yang singkat ini, pada pertemuan kali ini insyaallah, berkaitan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Naam, ketika dia sementara menuntut ilmu agama. فمن الآداب العظيمة التي يحتاجها طالب العلم، بل من الأسس المتينة التي لا بد أن يكون عليها طالب العلم، هو إخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله عز وجل. فطلب العلم إخواني الكرام عبادة عظيمة، وهي كغيرها من العبادات التي تحتاج منا إلى صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن صدق الله صدقه، ومن أخلص فقد نال الأجر العظيم والثواب الكبير وتخلص من العذاب الأليم. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أن أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، وذكر منهم رجلا حفظ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيسأل عن هذه النعمة ويعرف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه وماذا عمل بها، فيقول: يا رب، حفظت فيك القرآن. فيقال: إنما حفظت ليقال فلان قارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم عياذا بالله. فالوصية الأولى التي نتواصى بها في هذا المقام إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وطلب العلم عبادة عظيمة، فلا بد أن نخلص في طلبنا للعلم وفي مجالسنا وفي حلق العلم، نخلص لرب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك، ونبتغي وجه الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Kemudian kata beliau, dan di antara adab-adab yang agung tersebut yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, bahkan merupakan suatu asas yang sangat dibutuhkan pada setiap perkara yang berkaitan tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jal, adalah pertama adalah al-ikhlas, yaitulah mengikhlaskan segala macam bentuk amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, naam, membutuhkan keikhlasan dalam amalan tersebut, maka demikian pula dalam menuntut ilmu dibutuhkan keikhlasan sebagaimana pada ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga dibutuhkan kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang betul-betul jujur, ikhlas dalam ibadah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya di antara orang yang paling pertama diseret dan dimasukkan ke dalam neraka adalah ada tiga golongan, dan di antara tiga golongan tersebut adalah seseorang yang menghafalkan Al-Qur'an, kemudian dia pun didatangkan, kemudian ditanya nam apa yang telah dia perbuat dalam perkara tersebut. Ketika dia menghafalkan Al-Qur'an, maka orang itu menjawab, hafidtu fika Al-Qur'an, saya telah menghafalkan Al-Qur'an karenamu. Maka dikatakan padanya, sesungguhnya engkau melakukan perkara tersebut hanya mau dikatakan sebagai seorang yang qari, sebagai seorang penghafal ataupun orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Maka nam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang itu pun diseret dan dimasukkan ke dalam neraka wal iyadhu billah. Kemudian maka inilah wasiat yang pertama, yaitu hendaknya kita seluruhnya mengikhlaskan seluruh jenis-jenis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menuntut ilmu ini, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang tentunya ibadah itu membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan naam ibadah agama ini hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar dalam rangka naam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikhlaskan ibadah naam tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا البركة والخيرية إنما ينالها طالب العلم المخلص، وتلك المقامات العظيمة والدرجات الرفيعة والفضائل الكثيرة التي ذكرناها لطلاب العلم وحفاظ القرآن إنما ينالها عباد الله المخلصون. فالإخلاص الإخلاص إخواني الكرام، لنحرص غاية الحرص على أن نكون مخلصين في عباداتنا كلها، وأن نكون كطلبة علم جادين في تقربنا لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة وبهذه القربة الجليلة. طلب العلم عبادة عظيمة، نخلص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. Kemudian kata beliau, maka demikian saking pentingnya keikhlasan ini, tentunya apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, nah pada subuh tadi, tentang keutamaan-keutamaan yang akan diraih bagi para penuntut ilmu, tentunya yang bisa meraihnya adalah mereka-mereka yang ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Maka hendaknya, wahai saudaraku, marilah kita senantiasa ikhlas dalam menempuh jalan ini, yaitu dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan niat-niat kita benar-benar hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-wasiyah ath-thaniyah mimma natawasa bihi fi hadha al-maqam huwa al-jidd wal-ijtihad fi tahsil al-ilmi an-nafi'. Al-jidd wal-ijtihad fi talab al-ilm, an yakuna 'indana jidd ونشاط واجتهاد في حفظ القرآن، وجد واجتهاد ونشاط في حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجد واجتهاد ونشاط في حضور حلق العلم، وجد واجتهاد ونشاط أيضا في الدروس العلمية وفي أخذها وفي مراجعتها وفي نقلها وفي نشرها وفي الدعوة إليها. أن يكون هنالك نشاط، وأن يكون العبد وأن يكون الطالب على نشاط وجد واجتهاد مستمر، وأن يكون بعيدا عن الكسل وبعيدا عن الخمول وبعيدا عن الفتور ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من تلك الحالات التي أشرنا إليها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ برب العالمين عز وجل من العجز والكسل، فيعلم أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريق النجاح وطريق الجد والاجتهاد، وهكذا يربي أمته على الاستعاذة بالله عز وجل من آفة العجز ومن آفة الكسل. فمن الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم حتى ينفع الله عز وجل به وحتى يحصل علما كثيرا أن يكون على جد واجتهاد وأن يكون على نشاط في تحصيل العلم وأن يكون أيضا على استمرار وعلى مداومة وعلى ثبات، فيدعو رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعينه على أن ينال مقاما عظيما في طلبه للعلم وأن ينال أيضا علما وافرا ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kemudian wasiat selanjutnya, wasiat yang kedua, nasihat yang kedua adalah enam, agar hendaknya para penuntut ilmu bersungguh-sungguh enam, dan bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Enam, hendaknya mereka bersungguh-sungguh bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hendaknya mereka bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk hadir di hilaqil ilm, yaitu di halqah, di majlis-majlis ilmu. Demikian pula agar mereka bersungguh-sungguh dalam mengambil ilmu tersebut. Demikian pula hendaknya mereka bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengamalkan dan mendakwakan ilmu tersebut. Demikian pula hendaknya mereka terus-menerus dan bersungguh-sungguh na'am menuntut ilmu di atas kebaikan tersebut dan menjauh dari perkara-perkara sifat-sifat yang tercela seperti malas naam dalam menuntut ilmu, kemudian jauh dari sifat-sifat jenuh, bosan, dan juga naam jauh dari naam jangan sampai mereka naam futur ya ini apa namanya agak putur jenuh ya semana. Naam, agar mereka jauh dari perkara-perkara tersebut, yaitu sifat malas, sifat bosan, jenuh. Naam, dan hendaknya dia senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian naam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idu minal kasal wal ajz, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kata beliau senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat malas dan sifat lemah. Nah, maka demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya enam perkara-perkara ini, yaitu agar senantiasa mereka bersemangat, bersungguh-sungguh, enam, dan jauh dari sifat-sifat malas, sifat lemah. Enam. Demikian pula kata beliau, dan hendaknya juga para penuntut ilmu terus-menerus, mudawama istimrar, terus-menerus, enam, di atas kebaikan tersebut, di atas menuntut ilmu. Demikian pula berdakwah, demikian pula mengamalkan apa yang mereka telah diambil tersebut, dan hendaknya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadanya dan kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Wa mimma natawasa bihi fi hadzal maqam ikhwani al-kiram هو الحرص على العمل بالعلم، فما علمناه من خير وما علمناه من آداب ومن سنة نحرص غاية الحرص على أن نعمل بذلك. تعلمنا آدابا وسننا في الصلاة فنحرص على أدائها، تعلمنا آدابا وسننا في أمور أخرى نحرص على تطبيق هذه الآداب وعلى تطبيق هذه السنن حتى يبارك الله عز وجل لنا في علمنا. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعلم الصحابة الكرام وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حريصين على العمل بعلمهم فلم يكونوا يعلمون شيئا إلا عملوا به رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثبت عن ثوبان رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان ثوبان رضي الله تعالى عنه لا يسأل الناس شيئا حتى قبض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحرصون على العمل بما سمعوه من علم وبما علموه من هدى ومن نور. فطالب العلم الذي ينال المقامات الكريمة يحرص غاية الحرص على أن يعمل بعلمه وعلى أن يحيي سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أموره وفي حياته. فالعمل بالعلم. Kemudian kata beliau, di antara perkara-perkara yang kami wasiatkan di sini adalah hendaknya para penuntut ilmu untuk bersemangat mengamalkan ilmu yang mereka telah ketahui. Maka apa saja yang mereka telah ilmui, yang mereka telah ketahui, maka hendaknya bersemangat untuk mengamalkannya. Umpamanya kalau dia seseorang baru saja mempelajari adab-adab ataupun perkara-perkara sunnah di dalam sholat, maka hendaknya mereka bersemangat untuk mengamalkan perkara-perkara sunnah tersebut di dalam sholatnya. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya, hendaknya mereka berusaha untuk melakukan tatbik, yaitu mempraktikkan apa yang telah dia pelajari hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada ilmunya. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabat untuk mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Dan adalah dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in senantiasa bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang mereka telah pelajari dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian boleh menyebutkan hadisnya Thauban radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihaini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda: man takaffala li alla yas'alan nasa syai'a, barang siapa yang mau memberikan jaminan padaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, untuk tidak meminta kepada manusia, fa atakaffala lahu al-jannah, maka aku akan memberikan jaminan padanya untuk dia masuk surga. Naam, kata beliau, maka rawi tersebut berkata, fakana Thauban radhiyallahu anhu la yas'alun nasa syai'a hatta qubid, bahwa adalah beliau Thauban radhiyallahu anhu tidak pernah sama sekali meminta lagi kepada manusia hingga beliau diwafatkan, hingga beliau dimatikan. Naam, setelah beliau mendengarkan hadis tadi dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kita para penuntut ilmu benar-benar bersemangat mengamalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita dengar berupa ilmu, enam petunjuk yang telah kita dengar dari ilmu tersebut. Enam, dan dahulu kata beliau, maka hendaknya para penuntut ilmu benar-benar memperhatikan perkara ini, yaitu bersemangat untuk mengamalkan apa-apa yang telah mereka ketahui, bersemangat untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وقد كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم إذا حفظ أحدهم القرآن ظهر ذلك في أخلاقه وفي سلوكه وفي أعماله وفي مدخله وفي مخرجه وفي كلامه، بمعنى يظهر عليهم ذلك. كيف يظهر عليهم ذلك؟ من الآداب ومن عملهم بذلك. فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن أي يعمل بالقرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحرص على العمل بالقرآن والتأدب بآداب القرآن وأن تظهر علينا بركة الطلب للقرآن والطلب للعلم، فإن هذا مما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. Kemudian kata beliau, dan dahulu para salafus salih pendahulu umat ini dari kalangan orang-orang yang saleh, apabila mereka telah menghafalkan Al-Quran, maka akan nampak dari amalan-amalan mereka. Nam, akan nampak pengaruh dari apa yang mereka telah hafalkan dan mereka telah ketahui dari Al-Quran, baik yang berkaitan tentang akhlaknya. Nam, demikian pula apa-apa yang mereka tempuh dalam pengamalannya. Naam. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Qur'an. Ya, maksudnya kata beliau wa Nabi alaihi salatu wassalam mengamalkan, mempraktikkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka hendaknya tiap-tiap dari kita, wahai para penuntut ilmu, untuk benar-benar menampakkan kebaikan, keberkahan, naam, apa yang telah kita pelajari dari Al-Quran dan ilmu tersebut. Naam. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih, lakana khairan lahum. Naam. Seandainya mereka yang melakukan, mengamalkan apa yang telah diberikan kepada mereka berupa pelajaran, nasihat, maka tentu itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih mengokohkan mereka. Rubbama kana talibul ilmi fi bid'i talab ala shay'in min ash-shaghab aw ala shay'in min al-adhiyya wa adami al-adab, lakinnahu idha talaba al-ilm sur'ana ma yantafi'u bi talabihi lil-ilm yad'u tilka al-umur القبيحة والأمور السيئة كلها، وهكذا يدع ما كان عليه من شغب وما اعتاده في بيئته من إساءة يبتعد عنها. ما الذي جعله يبتعد ويتغير في سلوكه وفي أخلاقه وفي آدابه وفي معاملاته؟ الجواب هو طلب العلم. طلب العلم هو الذي حمله على الخير، وطلب العلم هو الذي حمله على الخشية، وطلب العلم هو الذي حمله على التقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاقتبس النور من طلبه للعلم، اقتبس الآداب والأخلاق مما جناه من طلب العلم من القراءة للقرآن ومن التعلم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يتغير تماما عما كان عليه من قبل، يتغير في آدابه إلى الأحسن وفي أخلاقه إلى الأكمل. لماذا؟ لأنه طالب علم. فهذا هو طالب العلم الذي انتفع بعلمه، أنه يتأدب بآداب القرآن، وهكذا تظهر فيه الأخلاق العظيمة لحرصه على العمل بعلمه. Kemudian kata beliau, boleh jadi kita akan jumpai seseorang di awal dia belajar menuntut ilmu, terdapat padanya perkara-perkara enam yang dia lakukan yang tidak menyenangkan, berupa enam kurang adabnya, adanya kenakalan padanya yang biasa dia lakukan, yang merupakan menjadi kebiasaannya di lingkungannya. Ini akan nampak, boleh jadi akan nampak pada diri seseorang di awal belajarnya enam tingkah laku kebiasaan yang buruk karena akibat pengaruh yang ada di kampungnya, di lingkungannya. Akan tetapi tidak lama setelah itu dia pun berubah. Naam, akhlaknya, adabnya sudah mulai membagus, berubah. Naam, dari apa yang dulu dia lakukan di kampungnya. Maka tentunya apa yang menyebabkan naam orang itu berubah Naam, yang tadinya nakal, yang tadinya akhlaknya jelek. Naam, tentunya jawabannya adalah bahwasanya yang merubahnya adalah disebabkan karena dia telah menuntut ilmu, ilmu agama. Naam, dengan ilmu yang dia miliki membawa dia menjadi tertanam padanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, naam, tertanam padanya ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka para pemilik ilmu. Maka sungguh orang tersebut telah mengambil, ya, memetik kebaikan dari ilmu yang telah dia pelajari berupa dari Al-Qur'an, demikian pula dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan saksikan orang tersebut benar-benar berubah, ya, tamaman, ya, mungkin bahasanya berubah 100%, ya, yang dulunya dia dalam keadaan yang nakal disebabkan karena pengaruh lingkungannya, yang dulunya akhlaknya jelek, kemudian setelah itu akhlaknya pun kemudian berubah menjadi bagus, menjadi baik. Maka tentu inilah, naam, adalah orang yang telah mengambil buah hasil dari ilmu tersebut. Dia bisa mengambil faedah sehingga akhlaknya pun, adabnya bisa berubah menjadi baik. Wallahu a'lam. Wa hakadha barakallahu fikum باستمراره في طلبه للعلم مع تهذب أخلاقه وأقواله يزيل أيضا ما علق في ذهنه من الأفكار التي قد تكون من البيئة والساحة سواء كانت أفكار لأهل البدع والأهواء أو عقائد فاسدة ربما سمعها من الآباء والأجداد أو من الجماعات الموجودة في الساحة فبطلبه للعلم وحرصه على طلب العلم يصحح هذه الأفكار ويزيل ويهدم هذه العقائد الباطلة ربما أن الشخص كان في بيئة مثلا صوفية فعلم السنة وتعلم السنة وأقبل على طلب العلم لا شك ولا ريب أنه يتعلم عندئذ بطلبه للعلم العقيدة الصافية والعقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة ويتبين له بالأدلة والبراهين ما كان عليه أولئك القوم من البعد عن السنة وعن التوحيد وعن الدين الحق ربما كان في مجتمع هذا المجتمع فيه صبغة حزبية أو أمور من الأمور التي تخالف السنة النبوية فبطلبه للعلم وحرصه على طلب العلم وعمله بالعلم يصحح ما كان قد علق في ذهنه من الأفكار التي تكون في البيئة فالحرص على الانتفاع بالعلم العلم يصحح الأفكار ويهدم العقائد الباطلة. Kemudian kata beliau, dengan istimrarnya terus menerusnya seseorang menuntut ilmu disertai dengan melaksanakan, ya, adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, ini akan bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran yang bercokol pada, ya, para pemikiran-pemikiran yang sesat yang bercokol pada orang tersebut. Karena boleh jadi dia hidup di suatu lingkungan yang penuh dengan orang-orang dari kalangan ahlul bidah. Nah, atau boleh jadi orang tersebut tumbuh besar kemudian mendengarkan sesuatu dari bapak kakek mereka. Naam, ataupun boleh jadi, naam, sebelumnya dia bergabung dengan sebagian kelompok-kelompok sesat dari kalangan ahlul bidah. Maka dengan istimrarnya, ya, terus-menerusnya dia menuntut ilmu akan apa? Dapat menghilangkan pemikiran-pemikiran sesat yang bercokol pada dirinya. Naam. Karena boleh jadi, naam, sebelum dia menuntut ilmu, dia hidup di tengah orang-orang sufi umpamanya. Ya? Dan tidak diragukan dengan menuntut ilmunya dia di tengah-tengah ahlus sunnah, naam, tentunya dia akan mempelajari akidah yang benar, yang murni. Sehingga jelaslah baginya apa yang, naam, dahulu, naam, yang dia dapatkan dari orang-orang tadi yang ada di lingkungannya, seperti jika dia hidup sebelumnya di tengah orang-orang sufi. Maka dengan istimrarnya dan terus menerusnya, naam, tadi orang tersebut dia akan mengetahui naam kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka dan mengetahui naam perkara-perkara yang haq dari Al-Qur'an, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ataukah boleh jadi orang tersebut ya tadinya dia naam tumbuh di tengah-tengah orang-orang hizbiyah. Naam. Atau naam sebagian kelompok-kelompok hizbiyah yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menuntut ilmunya orang tersebut, insyaallah pemikiran-pemikiran hizbiyah yang bercokol pada dirinya akan hilang, yaitu dengan terus-menerusnya orang tersebut menuntut ilmu Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min al-adab al-'azimah fi majalis al-'ilm an yakuna at-talib 'ala sakinatin wa 'ala waqarin. فقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام على سكينة عظيمة حتى وصف الصحابي رضي الله تعالى عنه ذلك الحال فقال كان الصحابة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكأنما على رؤوسهم الطير كأنما على رؤوسهم الطير جاء هذا عند الإمام أحمد وغيره من حديث البراء ابن عازب وجاء أيضا عن جماعة أخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما معنى وكان أو وكأن على رؤوسهم الطير معنى هذا أن الطير في الغالب لا يقع إلا على شيء ساكن غير متحرك فمعنى هذا أنهم كانوا على سكون شديد للغاية لماذا على سكون شديد في الغاية توقيرا لمجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرصا على الانتباه لما يقوله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالحرص على ماذا على الآداب في المجلس ومنه السكينة والوقار السكينة والوقار توفر لك الانتباه إذا كنت في مجلسك على سكينة وعلى وقار وعلى بعد عن الانشغال والحركة كان ذلك داعيا إلى التركيز وإلى الانتباه لما يقوله المعلم ولما يقوله المدرس وإذا كنت على تركيز وعلى انتباه لما يقوله المعلم والمدرس فعندئذ ستنتفع من مجلسك وتنتفع من الدروس التي تلقى عليك بخلاف الذي يكون على انشغال أو يكون على حركة كثيرة ربما تفوته فوائد كثيرة لماذا؟ لانشغاله إما أنه يكثر الخروج لغير حاجة أو يكثر الالتفات يمنة ويسرة لغير حاجة أو يكثر الانشغال بما هو عليه من الكراسات ونحوها إذا أكثر الحركة فعندئذ ينشغل عن الدرس وعن ما يقوله المعلم والمدرس فيفوت عليه نصيبا كبيرا من الفوائد العلمية ألا فتنبه لهذا الأدب العظيم فإن هذا يعتبر من أساسيات الطلب من أساسيات الطلب أن نكون في مجالس العلم على سكينة وعلى وقار وعلى انتباه وعلى حرص شديد وعلى إنصات حتى ننتفع من النصائح والتوجيهات التي تلقى علينا في مجالس العلم. Kemudian beliau juga berkata bahwasanya di antara perkara yang sangat penting diperhatikan bagi para penuntut ilmu agar mereka ketika dia menghadiri majelis ilmu untuk dalam keadaan tenang. Agar mereka dalam keadaan yang tenang, penuh wibawa. Dan adalah dahulu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ketika mereka menghadiri majelis-majelisnya Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan mereka sangat tenang. Hingga para sahabat mensifati ketenangan mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah mereka katakan, Faka'annama ala ru'usina at-tair. Bahwa ketika kami duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada seekor burung yang sedang bertengger. Naam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, dan juga datang dari sahabat yang lainnya. Dan mana kalimat ini tentunya maksud daripada bahwasanya seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung yang sedang hinggap bertengger di atasnya. Nah, kata beliau, kebanyakan ya burung itu tidak akan mungkin hinggap bertengger kecuali pada sesuatu yang tenang, tidak bergoyang. Naam. Dan ini menunjukkan tentang apa? Tenangnya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika duduk bermajlis dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini semua mereka lakukan dalam rangka pengagungan dan pemuliaan terhadap majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memperhatikan naam apa-apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, maka hendaknya kita para penuntut ilmu benar-benar menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menyibukkan kita, sehingga kita bisa memperhatikan dan mendengarkan, naam, mencatat apa yang diucapkan oleh ya pengajar yang ada di hadapan kita. Naam, berbeda dengan orang yang tidak tenang, yang banyak keluar, banyak gerak, banyak melirik ke kanan dan ke kiri, ya. Naam, ini tentunya naam dia akan terluputkan dari fawaid-fawaid yang sangat banyak. Maka hendaknya diperhatikan perkara yang sangat besar ini, karena sesungguhnya ini di antara adab-adab pokok ya, asas bagi para penuntut ilmu, agar senantiasa ketika mereka menghadiri majelis-majelis ilmu untuk benar-benar tenang dan diam, ya, tidak banyak bicara, demikian pula tidak banyak bergerak, tidak banyak melirik ke kanan dan ke kiri. Naam, inilah perkara-perkara pokok yang hendaknya diperhatikan bagi setiap para penuntut ilmu ketika mereka hadir di majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam. Wa min at-tara'if al-mawjuda fi al-kutub al-mutaqaddima aw an ba'd majalis al-muhaddithin an ahadahum kana yuhaddithu wa kanat hunalika al-majalis بها الأعداد الغفيرة وقد يكون المجلس مجلس إملاء بمعنى المحدث يملي حديثا فيكون المستمع على انتباه وعلى حرص على تقييد وكتابة الحديث فيذكر بارك الله فيكم أن شخصا كان من ضمن الجالسين في تلك المجالس فإذا به عند كتابته وإملائه للحديث الذي يسمعه من المحدث يشعر بشيء يحك ظهره لكنه لم ينشغل بذلك الشيء حتى فرغ من كتابة الحديث وحتى انتهى المجلس فلما أراد أن يقوم من مجلسه إذا بصاحبه الذي خلفه يقول انتظر رحمك الله فقال ماذا تريد؟ قال إنه قد انتهى أي الكاغد بمعنى الأوراق التي أكتب عليها فلم أجد شيئا أكتب به ذلك الحديث إلا أن كتبته على ظهرك. الشاهد من هذا عدم انشغال الرجل في مجلس العلم بما يشعر به من الكتابة على ظهره حرصا منه على الانتباه والسماع لما يلقى من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني حرص الآخر على ألا يفوته شيء من الحديث بعد امتلاء الكاغد والأوراق فكتبه على ظهر صاحبه، لكن هذا وإن كان هنالك فيه خطأ من الآخر لكتابته على ثوب صاحبه وعلى ظهر صاحبه، فما ينبغي أن يفعل هذا الفعل، إنما كان الشاهد منه هو السكينة التي كان عليها الأول، وألا ينشغل بشيء، لا بحك رأسه ولا بمسح عينيه ولا بالانشغال بأنفه، ولا بترتيب شيء من ثيابه ولا بتقليب الأوراق ولا بنقل القلم من ها هنا إلى ها هنا أو بالكتابة به أو العبث، لا ينشغل بشيء، لا ينشغل بشيء، حرصا منه على توفير الجو له ولغيره في تلقي العلم وسماع الفوائد والانتباه والحرص. Kemudian kata beliau, dan di antara hal-hal yang dinukilkan kepada kita dari kisah-kisahnya para ahlul hadis yang terdahulu, yang menunjukkan bagaimana mereka menunjukkan ketenangan mereka dalam menuntut ilmu, adalah disebutkan suatu kisah dalam suatu majlis, di mana majlis tersebut dihadiri oleh banyak orang-orang yang hadir, dan di situ ada majlis imla, ini pendiktean hadis-hadis yang akan disampaikan oleh syekhnya. Naam. Disebutkan dalam kisah tersebut bahwasanya seseorang di antara orang yang hadir di dalam majlis yang banyak tersebut, ketika di tengah-tengah imla'nya pendiktean syekhnya gurunya, kepada mereka, dia merasa ada sesuatu berada di belakang punggungnya. Yang seolah-olah ada sesuatu yang membuat punggungnya merasa gatal. Akan tetapi orang tersebut tetap saja menahan dirinya. Maka ketika setelah selesai dan bubar majelis tersebut, orang tadi pun hendak berdiri, beranjak, kemudian tiba-tiba temannya dari belakang berkata, "Intadir rahimakallah, tunggu, semoga Allah merahmatimu. Karena sesungguhnya tadi saya kehabisan kertas, maka saya pun terpaksa menulis di atas punggungmu." Ya, apa yang diimlakan oleh syekh tersebut. Dan ini adalah suatu gambaran menunjukkan tentang semangatnya mereka, atau tenangnya mereka dalam majelis. Ya, lihat bagaimana orang ini ada merasa sesuatu di punggungnya, akan tetapi dia tidak menggubrisnya dan tidak menggaruknya dan tidak menengok ke belakang, melihat ternyata seorang temannya kehabisan kertas, maka dia pun terpaksa harus menulis di atas punggungnya, ya, temannya tersebut. Dan ini apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga, ya, semangatnya orang yang ada di belakang tadi agar supaya dia tidak ketinggalan apa? Fawaid, ya, atau imla yang diimlakan oleh syekhnya, maka dia pun menulis, ya, ketika dia kehabisan kertas, maka dia pun menulis di atas punggung saudaranya ataupun di atas kain saudaranya tersebut. Walaupun kata beliau, ini adalah tentunya perbuatan yang keliru, ya, tidak terpantasnya ya kita lakukan, akan tetapi syahid tujuan dan maksud daripada kisah ini, bagaimana kita saksikan dahulu bagaimana para salaf, ya, ketika hadir di majlis imla, mereka sangat tenang, sampai saking tenangnya, orang yang ditulisi punggungnya ataupun kainnya di belakang tidak bergeser dan tidak menengok sedikit pun. Demikian pula apa yang kedua tentang semangatnya orang yang hadir tersebut supaya tidak ketinggalan apa fawaid dari imla yang diimlakan oleh syekhnya, maka dia pun ya harus menulis di atas punggung saudaranya ataupun temannya tadi. Maka wahai para penuntut ilmu, hendaknya diperhatikan perkara ini, jangan sampai kita tersibukkan di majelis ilmu dengan kata beliau sibuk mengorek-ngorek hidung, ini nusuk-nusuk hidungnya, kinta hidungnya dikorek-korek padahal sementara orang belajar, ataupun sibuk melipat-lipat kainnya, ya, bajunya, ataupun sibuk membolak-balikkan polpen ataupun buku atau kertas yang ada di hadapannya, maka hendaknya kita menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut yang bisa memalingkan kita, ya, dari ketinggalannya kita mengambil pawaid-pawaid yang disampaikan oleh guru kita ataupun syekh kita. Wallahu alam. Wa min al-wasaya allati natawasa biha ikhwani al-kiram huwa al-hirsu ala istighlali al-waqt. Al-hirs ala istighlal al-waqt. Fa inna al-waqta yamdhi sari'an wa ma madha minhu falan yarji'a abadan. فاستغلال الوقت وأن تعمر اللحظات والدقائق في مرضات رب البريات سبحانه وتعالى وأن تعمر أوقاتنا كطلبة علم في طلب العلم والجد والاجتهاد في تحصيله والعمل به والدعوة إليه. وقد بوب الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه في الجامع الصحيح في كتاب العلم بابا قال فيه: باب حرص طالب العلم على الوقت. نعم أيها المسلم ويا طالب العلم، فوالله لن يستفيد الطالب في طلبه للعلم إلا أن يكون حريصا على وقته، بمعنى لا يضيعن وقته بأمر لا يحتاج إلى الانشغال به. ينظر رصيده في كل يوم، وينظر رصيده في كل أسبوع، وينظر رصيده في طلب العلم والأخذ من العلم في كل شهر وفي كل سنة، بمعنى مر عليك أسبوع كم راجعت من القرآن، مر عليك أسبوع كم حفظت جديدا حفظا جديدا من القرآن، مر عليك أسبوع كم حفظت من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، مر عليك أسبوع كم راجعت من الأحاديث التي قد أخذتها من قبل، مر عليك أسبوع ما هي الدروس التي أخذتها وما هي الحلقات التي واظبت عليها، مر عليك أسبوع ما هو رصيدك في طلب العلم خلال هذا الأسبوع، ما هو رصيدك منه، وكم استفدت من العلم خلال هذا الأسبوع. فإذا كان طالب العلم يحاسب نفسه محاسبة شديدة على وقته وعلى أن يستفيد من وقته، لن يمر عليه وقت قصير، لا أقول طويلا، بل لن يمر عليه وقت قصير إلا وقد استفاد من طلبه للعلم. لماذا؟ لأنه يحرص على ألا تمر الساعة إلا وقد استفاد. فكيف إذا مر عليه يوم كامل؟ لا شك أن استفادته أكبر. فكيف إذا مر عليه ثلاثة أيام؟ لا شك أن الاستفادة أعظم. فكيف إذا مر عليه السنة وهو على حرص وانتباه، حرص شديد على استغلال وقته بليله وبنهاره؟ لا شك أنه سيستفيد استفادة عظيمة. الحريص على وقته والجاد والمجتهد في تحصيل العلم خلال سنة واحدة يستطيع أن يحقق ما لم يحققه العديد من الناس خلال 5 سنين وعشر سنين، لكونهم منشغلين عن طلب العلم، وأيضا ليسوا مستغلين لأوقاتهم في طلب العلم. كيف استفاد هذا خلال سنة كاملة؟ بالجد والاجتهاد والحرص والمثابرة والمداومة والاستغلال لوقته، والاستغلال لوقته. فرق كبير بين من يجلس الساعة وهو يراجع القرآن أو يسمع، وبين من يجلس الساعة الكاملة وهو يمزح مع صاحبه ويضحك، فرق كبير. بين من تمر عليه السنة وهو يجتهد في طلب العلم ويراجع ويحصل ويذاكر ويحفظ وهكذا باستمرار ومداومة، وبين من تمر عليه السنة وهو في انشغال أو في تفريط وفي تضييع لوقته. فمن الأساسيات العظيمة التي يحرص عليها طالب العلم في تلقي العلم استغلاله لوقته، الاستغلال للوقت، وأن يشغل وقته بماذا؟ في طلب العلم، في مراجعة العلم، في مذاكرة العلم. إذا جلس على مائدة الطعام تذاكر مع إخوانه بعض الفوائد التي أخذها في الدرس، سبحان الله. وإذا تهيأ فأخذ مضجعه من أجل النوم في الليل فإنه يأخذ شيئا من الكتب أو مراجعة القرآن حتى يأتيه النوم، حتى يأتيه النوم. وهكذا إذا كان في انتظار من أجل أمر أخذ كراسته ونظر بعض الفوائد، يستغل الوقت. بهذا أي باستغلال الوقت يحصل التقدم والتطور، يحصل التقدم والتطور والتقدم للمجتمعات كلها، للمجتمعات كلها. قرأت بارك الله فيكم في بعض المجلات قديما أن ثلاثة كانوا في انتظار إقلاع الطائرة أو في انتظار ميعاد السفر بالطيران، فإذا بأحدهم أخذ يقرأ في مجلة، كانوا ثلاثة يقرأ في مجلة، وإذا بالثاني أخذ شيئا من العلك أي اللبان الذي معه وجعل يمضغ اللبان، وإذا بشخص ثالث أخذ بعض الكتب الدراسية التي يدرس فيها وصار يقرأ ومعه القلم ويعلق. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الثلاثة. أما أحدهم يقرأ في مجلة، بمعنى يقرأ في شيء تافه لا يستفيد منه في الغالب، لا سيما المجلات التي تكون منتشرة في الساحة. وأما الثاني فهو مشغول بماذا؟ باللبان في فمه، يمضغ اللبان ويجرب هذه القطعة وتلك الأخرى وهكذا، والله المستعان. بينما الثالث أخذ كتابا دراسيا يقرأ فيه ويدرس فيه وصار يراجع ينظر وهكذا ويعلق بقلمه ما يحتاج إلى التعليق. من الذي سيستفيد من هذه اللحظات، لحظات الانتظار؟ لا شك ولا ريب هذا رقم ثلاثة، الثالث الذي استغل وقته بالقراءة والنظر في الكتب الدراسية التي يدرس فيها، فإنه استغل هذا الوقت في المراجعة والنظر في هذه الصفحات. هكذا طالب العلم يشغل وقته وإن كان يسيرا وإن كان قليلا بماذا؟ بالمراجعة. وقد وجد في تراجم السلف رحمة الله تعالى عليهم أن أحدهم كان إذا خرج إلى السوق من أجل قضاء حاجة فإنه يصحب كتابه معه، يأخذ كتابه معه. لماذا يأخذ الكتاب إلى السوق؟ أمن أجل أن يدرس الناس؟ أمن أجل أن يدرس الناس؟ الجواب لا، ولكنه ربما كانت هناك لحظة انتظار أو هكذا فنظر في الكتاب، وربما هو يستذكر بعض الفوائد فأراد أن يتثبت من الفائدة ففتح الكتاب، فتح الكتاب. فهذا من استغلالهم لأوقاتهم رحمة الله تعالى عليهم. فنتواصى باستغلال الأوقات. أيها الشاب، أيها الطالب، اعلم أن ما مضى من الوقت فلن يرجع، وإن ذهب فترة الشباب وزهرة هذا العمر المبارك فإنها لن ترجع. فكرس الشباب والوقت في ماذا؟ في طلب العلم. سن الصبا أيضا هو أفضل المراحل للحفظ، لأن الذهن يكون صافيا، فتكرس الجهود بالنسبة للصبيان في الحفظ والإقبال على المراجعة والإتقان للقرآن. فإن هذا الوقت إذا مضى، إذا ذهبت هذه المرحلة، ربما لن يحصل الطالب مرحلة مثلها في طلب العلم وفي حفظ القرآن الكريم. فالحرص على استغلال أوقاتنا بقدر المستطاع. Kemudian kata beliau, di antara wasiat yang beliau sampaikan, kata beliau, agar Naam memperhatikan waktu, karena sesungguhnya waktu berlalu begitu cepat, maka waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Maka hendaknya kita benar-benar menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, karena waktu tersebut tidak akan mungkin kembali ya kepadanya lagi. Kemudian boleh mengatakan sesungguhnya Syekh Muqbil telah menyebutkan satu pembahasan penting dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihaini, dalam kitabul ilmi, dengan menyebutkan satu judul Babu Hirsi Talibil Ilmi Alal Waqt, satu bab yang menjelaskan tentang pentingnya atau semangat seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan waktunya. Karena demi Allah, kata beliau, tidak akan ada yang mampu mengambil faedah berupa ilmu kecuali mereka benar-benar yang orang-orang yang bersemangat untuk senantiasa memperhatikan waktunya. Belum menyebutkan apa rasid tadi? Target. Baik. Naam. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki target. Ya. Naam. Hendaknya dia memperhatikan dari waktu-waktunya di setiap pekannya. Naam, berapa kali dia murajaah dalam sepekan? Setiap harinya berapakah yang dia telah hafalkan dari Al-Qur'an, berapa ayat dari Al-Qur'an yang telah dia hafalkan, berapa hadis? Naam, yang telah dia hafalkan dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, targetnya berapa pelajaran yang dia pelajari, yang dia ambil dalam sepekannya, ya. Naam. Dan hendaknya dia melakukan memperhatikan waktu tersebut. Naam, karena orang yang bersemangat memperhatikan waktunya tersebut, orang yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka tentunya dia akan dapat mengambil faedah. Nah, mengambil faedah yang sangat banyak. Nah, apabila ia seseorang memperhatikan waktunya, menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya ketika dia menuntut ilmu dalam setiap harinya, setiap pekannya, bulannya, maka tentu orang yang seperti ini keadaannya selama satu tahun, jika dia benar-benar memperhatikan waktunya dan menyibukkan diri dengan ilmu, maka tentunya ini berbeda dengan orang-orang yang mungkin dia menuntut ilmu selama 5 tahun, akan tetapi dia tidak memperhatikan waktunya, maka berbeda apa yang telah didapatkan oleh orang yang bersemangat memperhatikan waktunya walaupun dia hanya setahun dalam lamanya dia menuntut ilmu. Apabila yang setahun dalam menuntut ilmu betul-betul memperhatikan waktunya dan bersungguh-sungguh dan terus-menerus, dia tidak lewatkan waktunya kecuali dia menuntut ilmu, baik dia dalam keadaan ya ketika dia sementara menunggu makan, apabila dia memiliki kesempatan dia kembali membuka buku-buku pelajarannya, kitab-kitab pelajarannya sambil menunggu waktu makan, maka ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada orang yang hanya bersantai-santai dalam belajar walaupun dia belajar selama 5 tahun. Demikian pula orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan memperhatikan waktunya dan terus-menerus di atas ilmu tersebut, ini akan mendapatkan tahsil yang lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya bercanda dengan teman-temannya. Yang mereka banyak bercanda, banyak bermain dengan teman-temannya. Karena orang yang bersungguh-sungguh tadi akan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, baik dalam menghafal, mudzakarah, mengulang-ulang kembali ya pelajarannya apa yang telah diambil. Maka ini adalah di antara ya asas-asas penting, perkara-perkara pokok yang sangat agung yang perlu diperhatikan bagi setiap para penuntut ilmu untuk benar-benar memperhatikan apa waktunya. Bahkan beliau mengatakan orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dia akan memperhatikan waktunya, bahkan boleh jadi menjelang dia tidur, ya, menjelang dia tidur dia akan mengambil ya bukunya, catatannya, kemudian dia perhatikan, dia membaca, memurajaah sampai waktu ataupun tidur, waktu mengantuk datang kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya beliau pernah membaca ya sesuatu beberapa tahun yang lalu tentang 3 orang, di mana 3 orang tersebut masuk ke ruang tunggu ya di bandara untuk menunggu pesawatnya untuk terbang. Maka salah satu di antara 3 orang itu pertama sibuk dengan luban, sejenis gula-gula karet, dia sibuk mengunyah apa permen karet yang ada padanya. Kemudian orang kedua sibuk membaca koran, majalah atau yang semisal dengannya. Adapun yang ketiga dia mengambil buku pelajarannya, kemudian dia membacanya dan memberikan catatan ta'liq, catatan kaki Naam, yang dia butuhkan. Naam. Maka perhatikanlah, ya tiga orang ini. Yang pertama, sibuk dengan permen. Gula-gula karet. Kemudian yang kedua, naam, sibuk menyibukkan dirinya dengan membaca suatu perkara yang kurang bermanfaat baginya. Apalagi majalah-majalah ataupun koran-koran yang ada di zaman ini. Nah, maka mana di antara tiga orang itu yang mendapatkan tahsil, mendapatkan faedah yang banyak, yang lebih baik? Tentunya adalah orang yang ketiga yang menyempatkan dirinya membuka kitabnya, buku pelajarannya. Kemudian memberikan catatan-catatan kaki. Nah, dan telah dijumpai dalam biografinya para salafus soleh, bahwasanya ada di antara mereka, apabila mereka datang ke pasar, nah, di antara mereka ada yang membawa kitabnya. Ya tentunya, orang tersebut membawa kitabnya ke pasar bukan untuk mengajar di pasar. Akan tetapi, nah, boleh jadi, dia akan mendapatkan waktu yang singkat, lahdah, ya, waktu singkat, nah, dalam waktu untuk menunggu sesuatu, boleh jadi dia berkesempatan untuk membuka kitabnya dan memurajaah. Maka wahai para penuntut ilmu, ketahuilah, waktumu yang telah lalu tidak akan mungkin kembali. Demikian pula waktu mudamu, wahai para pemuda. Naam, jangan engkau lewatkan begitu saja, karena sesungguhnya masa muda yang telah lalu tidak akan mungkin dapat kembali lagi. Demikian pula masa kecil, waktu siba, yakni masa kanak-kanak, ini juga adalah sangat penting untuk diperhatikan. Maka hendaknya anak-anak yang masih muda untuk benar-benar bersemangat dan memperhatikan waktu-waktu tersebut, karena sesungguhnya naam, menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, maka dialah yang nantinya akan mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu yang banyak. Wallahu alam, ini yang saya bisa catat dan agak panjang sedikit tadi ini, jadi tapi insyaallah apa yang beliau inginkan ya, dari terjemahan singkat ini mungkin ya bisa dipahami insyaallah. Wallahu alam. Syukur tahwil. Naam. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم مما ذكرنا وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا وإن شاء الله جل وعلا إن كان هنالك أيضا بعض النصائح والتوجيهات فستأتي معنا إن شاء الله عز وجل خلال الدروس وخلال المجالس بإذن الله سبحانه وتعالى. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar menjadikan apa yang telah kita lakukan, yang kita lakukan ini, nam Allah SWT menjadikannya sebagai amalan yang mulia, yang baik, yang akan memberatkan timbangan-timbangan kita nanti pada hari kiamat. Dan apabila masih ada perkara-perkara penting yang berkaitan dengan perkara ini, insya Allah kita akan sebutkan nanti di sela-sela pelajaran kita berikutnya. Wallahu a'lam.